jangan membisu. Walau sepatah kata tentu ku dengar, tambah senyum sedikit apa sih susahnya. Malah semakin manis, semanis tebu. Engkau tahu isi hatiku, semuanya sudah aku katakan. Ganti kamu jawab tanyaku, iya atau tidak itu saja. Bila hanya diam, aku tak tahu. Batu juga diam, kamu kan bukan batu. Aku tak cinta pada batu, yang aku cinta hanya kamu. Jawab nona dengan bibirmu, iya atau tidak itu saja. Aku suka wanita, sebab aku laki-laki, masa suka pria. Aku raslah isi dadaku, aku yakin ada kamu di situ. Jangan diam, bicaralah, iya atau tidak itu saja.